Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'du. Kaum muslimin wa muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membahas dan mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkumpul dalam satu buku yang berjudul Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, karya Al-Hafidz Al-Alamah Abu Zakaria Yahya ibn Saraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Qala syarih rahimallahu taala, wajib alal insan, dan menjadi kewajiban setiap orang untuk memurnikan niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dalam semua ibadah yang dia kerjakan, dan tidaklah dia berniat dengan ibadah yang dia lakukan kecuali mengharap wajah Allah dan kenikmatan di kampung akhirat. Inilah yang Allah perintahkan dalam firman-Nya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah dan memurnikan ketaatan dan ibadah hanya untuk Allah. Yang dimaksud dengan din dalam ayat ini Al-Bayyinah ayat yang kelima adalah amal, adalah ibadah. Maka mukhlisina lahuddin maknanya adalah memurnikan amal dan ibadahnya hanya untuk Allah. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata, dan menegakkan salat dan membayar zakat, wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Dan ketika kita beramal sepatutnya kita menghadirkan niat, yaitu niat ikhlas dalam semua ibadah. Maka ketika seorang maka berniat misalnya berwudu, dan tidaknya juga berniat bahasanya wudunya tersebut karena Allah, dan wudunya tersebut adalah dalam rangka menjalankan perintah Allah, maka ada tiga hal yang perlu diniatkan ketika kita melakukan satu ibadah. Yang pertama adalah kita niat melakukan ibadah itu sendiri. Kemudian yang kedua, meniatkan bahasanya ibadah itu hanya untuk Allah. Dan yang ketiga, berniat dan menghadirkan niat bahasanya dia mengerjakan ibadah tersebut dalam rangka menjalankan perintah Allah. Inilah niat yang paling sempurna. Maka niat yang paling sempurna dan paling ideal ketika seorang itu beribadah ada padanya tiga niat. Maka misalnya mengerjakan sholat, maka yang pertama kali adalah niat untuk mengerjakan sholat, dan sholat yang diniatkan untuk dikerjakan adalah sholat duhur atau sholat asar atau maghrib atau isya atau subuh atau semacam itu. Di samping itu yang kedua, berniat bahasanya tidaklah kita mengerjakan sholat kecuali karena Allah Azza wa Jal dan bukan karena selain Allah. Kita tidaklah mengerjakan sholat karena riya, karena ingin dilihat orang, tidak pula karena sum'ah, karena ingin didengar oleh orang. Ketika sholat kita adalah sholat jahriyah, sholat maghrib, isya atau subuh, ya, maka kita ingin agar orang mendengar sholat yang sedang kita kerjakan. Dan kita tidaklah dan kita berniat bahasanya sholat yang kita kerjakan bukan karena supaya orang atau supaya kita mendapatkan pujian karena sholat yang kita kerjakan. Demikian juga bukan karena ingin mendapatkan harta tertentu atau bagian dari dunia tertentu dengan sholat yang kita lakukan. Dan yang ketiga adalah kita hadirkan bahwasanya kita hadirkan niat dalam diri kita bahwasanya kita tidaklah mengerjakan sholat kecuali karena dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Karena Allah berfirman di sejumlah ayat, aqimis sholata, tegakkanlah sholat. Di ayat yang lain, Allah katakan faida ta'mannantum faaqimus sholata. Maka jika kalian dalam keadaan tenang, tidak dalam kondisi perang, maka kerjakanlah sholat sebagaimana normalnya dan sebagaimana mestinya. Wa aqimus sholata wa atuz zakata, dan tegakkanlah sholat dan bayarlah zakat dan perintah-perintah yang lain yang datang dari Allah yang memerintahkan kita dan mengharuskan kita untuk mengerjakan sholat. Maka Al-Hafidz An-Nawawi rahimallahu taala di awal bab pertama ini menyebutkan sejumlah ayat yang seluruhnya menunjukkan bahwasanya letak niat adalah di hati. Dan bahasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui niat seorang hamba. Maka boleh jadi seorang hamba, seorang manusia melakukan satu amalan, satu perbuatan dan aktivitas yang dia nampakkan di hadapan banyak orang bahwasanya amal yang dia kerjakan adalah amal yang ikhlas, amal yang dia kerjakan adalah amal yang saleh, padahal amal tersebut adalah amal yang rusak disebabkan rusaknya niat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui isi hati, dan karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan balasan kepada manusia pada hari kiamat kecuali berdasarkan niat yang ada dalam hatinya. Karena yang jadi tolak ukur, yang jadi patokan, yang jadi parameter di akhirat adalah keadaan hati, kondisi niat. Terdapat dua ayat yang menunjukkan, yang menjadi dalil untuk kaidah ini, yaitu firman Allah di surat At-Tariq, innahu ala jam'ihi laqadir yawma tublas sarair famalahu min quwwati wala nasir. Maka sesungguhnya Allah Azza wa Jal adalah zat yang maha kuasa untuk mengumpulkan manusia pada hari kiamat. Dan hari kiamat kata Allah yawma tublas sarair, hari dinampakkannya hal-hal yang tersembunyi, yaitu isi hati. Famalahu min quwwati wala nasir, maka tidak ada bagi manusia kekuatan untuk mendatangkan kebaikan dan penolong yang mencegah dari keburukan selain Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Maka pada hari itu nampaklah bahwasanya tidak ada kuah, kekuatan untuk mendatangkan kebaikan, manfaat, kesenangan dan surga. Tidak pula nasir yang menolong, yang mencegah kita dari kejelekan, keburukan, azab dan murka Allah kecuali Allah. Ini beda kuah dengan nasir. Kuah berkaitan dengan kuah dan nasir di surat At-Tariq. Maka kuah berkaitan dengan mendatangkan kebaikan dan manfaat, dan nasir berkaitan dengan mencegah keburukan dan kejelekan dan azab. Maka yang dimaksud dengan yaumat tublas sarair, hari dibukanya berbagai hal yang rahasia, maknanya adalah yauma tukhtabaru sarair, hari diuji dan dibongkarnya berbagai rahasia, yaitu al-qulub, isi hati. Demikian juga dalil yang kedua adalah firman Allah di surat Al-Adiyat, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, tidakkah manusia mengetahui apabila dibongkar apa yang ada dalam kubur, yaitu hari berbangkit, hari di mana manusia dibangkitkan. Maka pada hari itu husila ma fis sudur, dinampakkan apa yang ada di dalam dada, yaitu apa yang ada di dalam hati. Maka berdasarkan firman Allah di surat At-Tariq ayat yang ke-9, yauma tublas sarair, demikian juga firman Allah di surat Al-Adiyat ayat yang ke-10, wa husila ma fis sudur, kita katakan dan kita simpulkan yang jadi tolak ukur, parameter yang jadi penentu di akhirat adalah isi hati dan niat. Maka di akhirat yang namanya ganjaran kebaikan, ganjaran berupa kesenangan, wal iqab dan hukuman dan siksaan dan amal, maka yang menjadi al-iktibar, yang jadi tolak ukur, yang jadi parameter adalah apa yang ada dalam hati. Lain hanya dengan ketentuan hukum di dunia. ketentuan hukum di dunia, maka yang jadi ibrah, yang jadi tolak ukur adalah apa yang nampak. Maka kita nilai orang lain, kita sikapi orang lain berdasarkan apa yang nampak dari sikap-sikap mereka. Maka yang jadi tolak ukur, maka siapa yang menampakkan pada diri kita kebaikan, maka kita nilai dia adalah orang yang baik dan berbuat baik, meskipun ternyata boleh jadi dia sebenarnya berhati yang busuk. Dan kita tidak diperintahkan untuk mengkorek-korek hati manusia dan menebak-nebak isi hati dan perasaan orang lain. Maka kita menilai cuma berdasarkan apa yang nampak dan apa yang bisa kita saksikan. Dia mengatakan perkataan yang buruk, melakukan perbuatan yang buruk, kita katakan dia orang yang buruk. Siapa yang menampakkan kepada kita perkataan yang baik, tindak tanduk yang baik, maka kita katakan dia orang yang baik. Sebatas yang kita ketahui. Wallahu yatawalla sarair, Allah lah yang akan mengoreksi, Allah lah yang mengurusi bagaimanakah keadaan hati sebenarnya. Dan kita katakan wa hisabuhum 'alallah. Itulah yang kita lihat, dia seorang muslim, seorang yang taat. Adapun perhitungan detailnya bagaimanakah dirinya, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali jika dia menampakkan dan menceritakan pada kita isi hatinya. Maka siapa yang menampakkan pada kita kejelekan, keburukan, maka kita katakan dia adalah orang yang buruk, meskipun dia katakan saya sebenarnya adalah seorang yang berhati baik, saya sebenarnya orang yang hatinya itu jernih, bersih, non sikapnya busuk, kita katakan dia adalah orang yang busuk dan jelek. Namun dan siapa yang menampakkan kepada kita kebaikan, maka kita nilai dia adalah orang yang baik, meskipun sebenarnya dia adalah orang yang nifak, orang yang munafik dalam menampakkan kebaikannya, karena dia menyembunyikan keburukan dan kejelekan. Ini jadi tolak ukur adalah apa yang nampak. Sedangkan tolak ukur apa yang ada dalam hati, maka itu adalah keadaan di akhirat nanti. Maka ketika kita di dunia, maka menimbang kaidah tersebut, maka kita tidaklah perlu memaksa-maksakan diri menebak-nebak isi hati orang dengan mengatakan Anda pasti berkeinginan demikian, bermaksud demikian, Allah Anda tidak punya keinginan kecuali mau seperti ini. Maka ini menebak-nebak isi hati orang. Ini menghisap hati orang, yang itu adalah urusan di akhirat nanti, bukan urusan di dunia. Makanya jadi ibrah, jadi tolak ukur di dunia adalah bima dhahara, dengan apa yang nampak. Akan tetapi apa yang nampak tersebut, jika mencocoki apa yang tersembunyi, apa yang ada di dalam hati, maka berarti baiklah orang tersebut sisi lahirnya dan sisi batinnya, apa yang tersembunyi dan apa yang nampak. Namun jika ternyata apa yang nampak itu menyelisih apa yang tersembunyi, karena ternyata hati itu menyimpan satu niat yang rusak, na'udzubillah, maka betapa besarnya kerugian yang didapatkan karenanya. Karena orang tersebut beramal dan bercapek-capek, beramal dengan amal kebajikan dan bercapek-capek melakukan kebajikan, padahal dia menyimpan niat yang rusak, maka dia tidak mendapatkan bagian apapun dari amal kebajikan yang dia lakukan. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah taala berfirman dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, ana aghna syurka ani syirki, aku adalah zat yang tidak membutuhkan sekutu. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu, maka siapa yang melakukan amal yang dia sekutukan aku dalam amal tersebut dengan selain diriku, maka aku tinggalkan dia bersama sekutunya. Carilah ganjaran, carilah pahala pada orang yang engkau berniat cari ganjaran dan pahala darinya. Fa Allah, maka bertakwalah pada Allah, bertakwalah pada Allah. wahai saudara-saudaraku sekalian sesama muslim, dengan bentuk mengikhlaskan niat hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah dan sadarilah bahasanya setan terkadang mendatangimu ketika engkau ingin melakukan amal kebajikan dan mengatakan sesungguhnya engkau hanyalah melakukan amal ini karena riya, karena pamer. Maka setan ingin menghancurkan niatmu. Maka setan ingin menggembosi dirimu. Nah, maka janganlah engkau perhatikan bisikan dan was-was setan semacam ini. Jangan taati setan dalam was-wasnya semacam ini. Bahkan beramallah. Meskipun setan mengatakan dan membisikkan dalam hatimu, engkau ini hanya beramal karena riya dan sum'ah. Karena seandainya engkau ditanya ketika itu, apakah betul saat ini engkau beramal, melakukan amal ini karena riya dan sum'ah, tentu engkau mengatakan tidak. Jika demikian, maka tadi adalah sekedar was-was dan bisikan yang dimasukkan oleh setan ke dalam hati seseorang, maka jangan perhatikan, jangan toleh. Tetaplah melakukan amal kebajikan, dan janganlah engkau mengatakan bahasanya aku riya, aku beramal karena riya dan semacam itu. Maka disampaikan oleh pensyarah bahasanya seringkali ketika orang itu mau melakukan amal kebajikan, maka setan datang untuk ngembosi, dan senjata setan untuk ngembosi orang ketika hendak beramal dengan mengatakan Anda beramal tidak karena Allah, Anda beramal tidak ikhlas karena riya, enggak usah beramal. Maka ketika kita ada niat untuk melakukan kebajikan kemudian timbul bisikan tadi, maka sikap yang tepat adalah cuek dan dablek. Masa bodoh dengan bisikan tersebut, saya mau niat berbuat baik, berbuat baik. Nah, itu enggak usah ditoleh. Enggak usah diperhatikan, dibuang dan dikesampingkan. Masa bodoh dan cuek, itu sikap yang tepat. Maka bisikan kamu ini riya, kamu ini, itu seringkali datang dari setan. Datang dari setan untuk mencegah orang, gembosi orang dalam beramal. Dan perlu diperhatikan bahasanya, jika seorang itu tidak jadi beramal karena takut itu riya, maka itu adalah riya. Sebagaimana dikatakan oleh Fudail bin Iyad rahimallahu ta'ala, takul amal li ajli nasi riya'un wal amalu li ajli nasi syirkun wal ikhlasu ayu'afiyakallahu minhuma. Orang itu tidak jadi beramal karena manusia, karena takut riya, maka itu riya. Dan jika seorang itu beramal karena mengharap pujian manusia, maka itu kemusyrikan. Dan yang namanya ikhlas adalah Allah selamatkan dirimu dari dua hal di atas. Tidak ada pada dirimu beramal karena manusia, dan tidak ada pada dirimu enggak jadi beramal karena manusia. Oleh karena itu, maka ketika kita sedang sholat kemudian datanglah setan mengatakan engkau ini sholat karena, engkau ini memanjangkan sholat karena ingin dilihat orang, maka sebagian ulama memberikan nasihat, ketika timbul bisikan tersebut, tambahkan panjang sholatmu, tambahkan panjangnya sholatmu. Engkau sholat dan membaca surat yang agak panjang, datanglah setan, engkau memanjangkan sholat karena riya, karena ingin dilihat orang, maka lawanlah bisikan setan itu dengan tambah panjang. Kalau tadi cuma baca An-Naba, tambah dengan An-Nazi'at. Dalam satu rakaat baca dua surat atau lebih, boleh, enggak mengapa. Maka malah tambah panjang. Maka itu malah membuat sedih dan susah setan. Ini tak gembosi supaya jadi cepat sholat kok malah tambah panjang. Ketika setan datang membisikkan infakmu 1000 itu karena riya, maka tambahi 5000 sehingga jadi 6000. Maka itu cara untuk membuat sedih setan dan susah setan. Maksudnya itu supaya amalnya dikurangi, itu malah ditambahi. Maka demikian sikap yang tepat. Kemudian kita masuk hadis yang pertama di Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, yaitu An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab Ibn Nufail Ibn Abdul Uzza Ibn Riyah Ibn Abdullah Ibn Qurtin Ibn Razah Ibn Adi Ibn Ka'bin Ibn Lu'ay Ibn Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi radhiyallahu anhu. Maka ketika kita membaca nasab Umar bin Khattab di sini terdapat pelajaran beda antara mimba bil ikhbar dan mimba bil ikrar. Terdapat perbedaan antara menceritakan realita dan menyetujui realita. Terdapat perbedaan antara menceritakan realita dan menyetujui realita. Maka yang baru saja kita baca adalah menceritakan realita. Realita bahasanya buyutnya Umar bin Khattab, Umar itu bapaknya Khattab, kakeknya Nufail, buyutnya itu namanya Abdul Uzza, yang artinya hambanya Al-Uzza. Dan Uzza adalah sesembahan penduduk Mekah. Dan Uzza bentuknya bukan patung, bukan patung sebagaimana anggapan sebagian orang, namun bentuk Uzza adalah pohon. Dia adalah 3 pohon yang berdekatan dan diagungkan oleh dan dianggap keramat, kemudian diberi rumah-rumahan, kemudian dibangun rumah mengelilinginya, dan rumahnya kemudian diberi kiswah untuk nyaingi Ka'bah dan untuk masuk ke dalam sampai bersentuhan dengan pohon tersebut harus ada pintu seperti Ka'bah, dan pintunya digembok ada juru kuncinya. Ini sebagaimana Ka'bah juga ada juru kuncinya. Kemudian orang kesana kemudian ngasih sesaji ini dan itu. Itu Uzza. Maka buyutnya Umar itu Abdul Uzza. Maka di sini Abdul Uzza kita baca Abdul Uzza dan tidak kita baca Abdullah misalnya. Loh, kok nama kekafiran, nama kemusyrikan kita bacakan? Maka jawabannya ini mimba bil ikhbar la mimba bil ikrar. Ini menceritakan realita bukan menyetujui realita. Ya, memang buyutnya Umar itu Abdul Uzza. Kalau diganti yang lain, ya, jadi orang lain. Nah, kalau kita ganti dengan Abdurrahman, nah, Abdurrahman orang yang lain. Nah, maka ini mimba bil ikhbar. Ini menceritakan realita. Ya, realitanya namanya Abdul Uzza. Mau dikata apa wong namanya Abdul Uzza? Nah, dan menceritakan realita itu bukan berarti menyetujui realita. Beda antara menceritakan realita dengan menyetujui realita. Maka menceritakan sekedar menceritakan nama buyutnya Umar itu kita ceritakan sebagaimana apa adanya, yaitu namanya Abdul Uzza, bukan berarti kita menyetujui orang menghambakan diri kepada Uzza, dan bukan berarti kita menyetujui nama Abdul Uzza. Namun kita cuma sekedar menceritakan realita kalau namanya adalah Abdul Uzza. Dan perlu diketahui bahasanya nama yang menghambakan diri kepada selain Allah adalah nama yang haram dengan sepakat ulama kecuali satu nama, yaitu Abdul Muttalib. Dan Al-Muttalib bukanlah nama Allah, Namun ulama sepakat selain Abdul Muthalib haram. Untuk Abdul Muthalib sebagian ulama membolehkan. Sebagian ulama membolehkan memberi nama anak dengan nama Abdul Muthalib. Padahal Muthalib bukanlah Allah dan bukan nama Allah. Kenapa mereka membolehkan? Kenapa ada sebagian ulama yang membolehkan? Mengingat perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang Hunain. Ketika beliau mengumpulkan para sahabatnya yang telah bercerai-berai, maka Nabi katakan, "Wa ana ibnu Abdul Muthalib." Wa ana ibnu Abdul Muthalib. Dan aku ini adalah anaknya, yaitu keturunannya, yaitu cucunya Abdul Muthalib. Maka hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama untuk mengatakan bolehnya nama Abdul Muthalib, meskipun Muthalib bukanlah Allah dan bukanlah nama Allah. Namun pendapatnya adalah pendapat yang lemah. Pendapat ulama yang membolehkan nama Abdul Muthalib adalah pendapat yang lemah. Dan jawabannya adalah gampang. Hadza min babil ikhbar, la min babil iqrar. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana ibnu Abdul Muthalib itu adalah menceritakan realita dan bukan menyetujui realita. Kalau dia umumkan saya adalah ibn yang lain, orang enggak faham siapa itu. Mereka tidak faham kalau yang dimaksudkan adalah Abdul Muthalib. Orang pada tahu semua siapa beliau. Orang-orang musyrik pun tahu siapakah beliau. Ketika beliau katakan ana ibn Abdul Muthalib, semua orang ngerti Abdul Muthalib. Maka perkataan Nabi tersebut adalah mimbabil ikhbar. Itu menceritakan realita. Bahasanya kakek beliau namanya Abdul Muthalib. Dan bukan berarti beliau menyetujui nama Abdul Muthalib dan membolehkan nama Abdul Muthalib. Qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Artinya amal itu dengan niat dan untuk masing-masing orang ma nawa, apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratu ilallahi wa rasulihi fahijratu ilallahi wa rasulihi. Maka siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya niatan wa qasdan, itulah niat dan maksud hatinya. Fahijratu ilallahi wa rasulihi ajran wa mathabatan. Maka untuknya, maka hijrahnya adalah untuk Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratu lidunya yusibuha. Dan siapa yang melakukan amalan hijrah karena dunia yang ingin dia dapatkan, awimra'atin yang kihuha, atau perempuan yang ingin dia nikahi, fahijratuhi ilama hajara ilaih, maka yang dia dapatkan dari hijrahnya adalah sebagaimana apa yang dia niatkan. Ya, muttafaqun ala sihatihi, dan ini adalah hadis yang disepakati kesahihannya, karena diriatkan oleh dua imam pakar hadis, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah Al-Ju'fi Al-Bukhari, yang terkenal dengan sebutan Bukhari. Wa Abu Husain Muslim Ibn Al-Hajjaj Ibn Muslim Al-Qusairi An-Naisaburi radhiyallahu anhuma. Dalam sahih keduanya, yang keduanya adalah kitab hadis yang paling sahih yang ada di dunia ini. Dan hadisnya adalah hadis yang sangat terkenal, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan semua orang yakin Nabi mengatakannya. Semua orang yakin Nabi mengatakannya. Semua yakin, 100% yakin Nabi mengatakannya. Padahal dia adalah hadis yang gharib, yang tidaklah sampai kepada kita dengan sanad yang sahih kecuali cuma satu sanad saja sedunia ini. Sanadnya cuma satu taktil, tidak ada duanya. Namun demikian seluruh muslim yakin 100% Nabi pernah mengatakannya. Oleh karena itu, maka di sini terdapat faedah penting berkaitan dengan masalah akidah. Maka hal ini, realita ini menunjukkan tidak benarnya anggapan sebagian orang bahasanya hadis yang sanadnya sedikit, itu cuma menghasilkan prasangka, tidak menghasilkan yakin. Tidak menghasilkan yakin. Demikian dikatakan secara mutlak oleh sebagian orang. Semua hadis yang sanadnya sedikit cuma menghasilkan prasangka. Maka ini satu hal yang tidak benar. Kita jumpai bahkan ada hadis yang statusnya adalah ahadul ahad, ahad yang paling ahad, yang dalam ilmu hadis disebut gharib, yaitu hadis yang sedikit yang paling sedikit karena cuma satu taktil sedunia. Namun hadis tersebut diyakini oleh setiap muslim 100% yakin Nabi mengatakannya. Tidak ada yang ragu. Hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap muslim, termasuk orang yang menganut kaidah tadi, itu yakin 100% karena Nabi mengatakannya. Padahal dia berteori hadis ahad, sanadnya sedikit, tidak menghasilkan yakin, cuma menghasilkan prasangka. Dan dia sendiri yakin 100% Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Maka teorinya sama realitanya berbeda. Dia berteori dengan mengatakan hadis yang sanadnya sedikit itu tidak menghasilkan yakin namun menghasilkan prasangka. Oleh karena itu tidak boleh dipakai dalam masalah akidah. Dan realitanya dia yakin 100% tanpa ragu, tanpa bimbang kalau Nabi mengatakan innamal a'mal, pernah mengatakan dalam hidupnya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Penjelasannya, maka dikarenakan bab yang kita bahas adalah bab ikhlas, masalah mengikhlaskan niat untuk Allah Azza wa Jal, dan sepatutnya niat itu adalah murni untuk Allah dalam segala perkataan dan segala tindakan. Maka ala kulli hal, maka kita lihat penulis menyebutkan beberapa ayat yang berkaitan dengan hal ini, dan penulis juga menyebutkan beberapa hadis yang berkaitan dengan hal ini. Dan beliau buka hadis-hadis dalam bab ini dengan hadis Umar bin Khattab. Umar mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Segala amal itu dengan niat, dan yang didapatkan oleh tiap-tiap orang itu adalah apa yang dia niatkan. Maka di sini ada dua kalimat. Amal itu hanya dengan niat, dan yang didapatkan oleh tiap-tiap orang itu adalah apa yang dia niatkan. Berkaitan dengan dua kalimat ini, para ulama berselisih pendapat. Sebagian ulama mengatakan dua kalimat di atas pesannya sama, sehingga kalimat yang kedua adalah cuma penegasan ulang terhadap isi kalimat pertama, sekedar menguatkan dan menegaskan ulang. Namun pendapat ini adalah pendapat yang tidak benar, karena kaidah dalam masalah berbahasa, kaidah mengatakan al aslu fil kalam ayakuna taksisan la takidan. Hukum asal kalimat itu membawa pesan baru dan bukan sekedar mengulangi pesan yang dimuat dalam kalimat sebelumnya. Siapa yang mengatakan kalimat kedua ini cuma mengulangi pesan kalimat pertama, maka dia wajib mendatangkan bukti. Kalau tidak, maka kaidah dalam bahasa Arab, jika ada dua kalimat, maka hukum asalnya kalimat kedua itu membawa pesan baru yang tidak terkandung dalam pesan yang pertama, tidak terkandung dalam kalimat yang pertama. Kemudian ditambah lagi, maka ditambah, ini tidak benar berdasarkan kaidah. Dan alasan yang kedua, dua kalimat ini ketika kita renungkan akan nampak dengan jelas terdapat perbedaan yang sangat besar di antara keduanya. Karena kalimat pertama, innamal a'malu binniyat, adalah menceritakan sebab. Sebab terwujudnya amal. Dan kalimat yang kedua adalah menceritakan hasil yang didapatkan oleh orang yang beramal. Maka di kalimat pertama Nabi isinya adalah sebab. Nabi dalam kalimat tersebut Nabi menjelaskan bahwasanya setiap aktivitas yang dilakukan oleh manusia pasti karena niat. Pasti ada niatnya. Maka setiap aktivitas yang dilakukan oleh manusia dalam keadaan dia berakal bukan gila, dalam keadaan tidak dipaksa, dan dalam keadaan sadar bukan tidur, dalam keadaan sadar, tidak dalam kondisi tidur, maka pasti hal tersebut dengan niat. Ya, pasti dia berniat. Karena niat artinya keinginan. Karena niat adalah keinginan, kehendak. Dia pasti berkehendak untuk melakukannya. Karena dia tidak tidur. Kalau dia tidur kemudian nendang gelas di sampingnya, maka dia tidak punya keinginan untuk nendang gelas. Ketika dia melek, dia bukan orang yang sinting. Dia tidak dipaksa nendang gelas, itu pasti dia punya keinginan untuk nendang gelas. Pasti dia punya niat untuk nendang gelas. Dia tidak mungkin mengatakan saya tidak punya niat untuk nendang, namun ketendang. Tetap Anda punya niat untuk nendang. Dan ketika Anda lihat bahasanya itu gelas, kemudian Anda tendang, Anda punya niat untuk nendang gelas. Meskipun boleh jadi Anda tidak berniat untuk merusaknya dan berkeinginan untuk memecahnya, namun nendangnya pasti. Karena itulah yang Anda lakukan. Maka tidaklah mungkin ada orang yang punya akal dalam kondisi sadar, dia berakal sehat, tidak gila, dan tidak dipaksa, dan dia melakukan satu hal tanpa keinginan. Saya sebenarnya tidak niat. Tidak bisa. Ada melek kok tidak niat. Anda sadar kok enggak punya niat. Anda sadar kok enggak punya keinginan. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan, yaitu Ibnu Taimiyah di kitab beliau Sarah Hadis Sunniyah. Ibnu Taimiyah mengatakan, "Lau kallafanallahu amalan bila niat, lakana minat taklifi ma la yutaq." Seandainya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita manusia, kerjakanlah satu aktivitas dan Anda tidak punya keinginan untuk melakukannya, maka tidak ada satupun manusia yang bisa melakukannya. Manusia sedunia tidak ada yang bisa melakukannya. Melakukan satu aktivitas dalam keadaan sadar, dalam keadaan tidak tertidur, dalam keadaan tidak mabuk, tidak dalam keadaan tidak pingsan, dalam keadaan tidak sinting dan gila, namun dia melakukan amalan tersebut tanpa keinginannya. Itu enggak ada. Dan dia bisa melakukan amalan tersebut padahal dia tidak ingin melakukannya. Maka tidak akan ada satupun orang yang bisa melakukannya. Tidak ada satupun yang mampu melaksanakan perintah Allah tersebut. Karena setiap orang yang melakukan aktivitas dalam keadaan melek, sadar, pasti dia berkeinginan untuk melakukan hal tersebut. Pasti dia berkeinginan dan berkehendak untuk mengerjakannya, melakukannya. Dan ini adalah satu hal yang benar. Maka bagaimanakah mungkin Anda beraktivitas sedangkan Anda masih punya akal, tidak dipaksa, dalam keadaan bebas? Bagaimanakah mungkin Anda melakukan satu aktivitas tanpa niat? Ini satu hal yang mustahil menurut akal. Karena yang namanya amal, yang namanya aktivitas adalah buah dari keinginan dan kemampuan. Dan keinginan itu sama dengan niat. Satu perbuatan itu akan ada satu perbuatan berjalan manakala ada dua hal, keinginan untuk berjalan dan kemampuan untuk berjalan. Ketika ini bertemu pasti ada perbuatan berjalan. Kalau salah satunya enggak ada, maka enggak ada berjalan. Orang ingin berjalan namun dia lumpuh, enggak mampu berjalan, maka enggak akan ada berjalan. Orang mampu berjalan karena badannya sehat, menjadi dia tidak ingin berjalan, maka pasti enggak akan ada berjalan. Kalau terkumpul dua hal, keinginan untuk berjalan, kemudian kemampuan untuk berjalan, nah, ketika itu kumpul, terjadilah yang namanya aktivitas berjalan. Dan yang namanya keinginan sama dengan niat. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.